إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله الذي يسر لنا هذه الزيارة المباركة بين إخواننا وفي هذه البلاد الطيبة، ونشكر القائمين على هذه الدورات وهذه المحاضرات، وبالأخص أيضا نشكر قادة السلطة متمثلة بقائد العسكر والشرطة، وكلامهم الذي افتتحوا به هذا الموجز إن دل على شيء فإنما يدل على حبهم للخير وحبهم لهذا الوطن ولهذا الشعب، ورحمة للناس. فكم أنا سعيد حينما أرى أناسا في السلطة أمثال هؤلاء الطيبين يقولون أننا معكم وتبعا لكم، فهذه نعمة إخواني في الله طلبة العلم وغيرهم في هذه البلاد أن يسر لكم مثل هذا أو مثل هذه السلطة التي أعانتكم على الخير وأرادت أن تضع يدها مع أيديكم لمكافحة أعداء الإسلام الذين تحلوا بحلة الإسلام. فهؤلاء الذين يزعزعون الأمن ويقتلون الأنفس فهم ليسوا من الدين، وليس الدين لهم بصلة، فأتوا بحلة الإسلام وهم أعداؤه، فجزاهم الله خيرا القادة الكرام على هذه الكلمة التي ذكروها، وأسأل الله أن يبارك لهم وأن يعينهم على استتابة الأمن وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innalhamdalillah, segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya, kita beristighfar, meminta ampun kepadanya, kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari segala kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri hidayah padanya, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allah berfirman di dalam Quranul Karim, Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah firman Allah, dan petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru dan diada-adakan tanpa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan untuk kita semua bertemu di tempat yang suci ini, di masjid sebagai Baitullah. Alhamdulillah yang telah memudahkan untukku berziarah, mendatangi ke negeri ini, di kota ini. Maka aku banyak berterima kasih, bersyukur kepada segenap pihak yang telah mempermudah dan membantu untuk terlaksananya acara kita ini. Terkhusus rasa terima kasih dan penghormatan yang besar kepada pemerintah kita, baik dari pihak sipil maupun militernya, terwakili dalam hal ini Bapak Wali Kota Balikpapan, kemudian Bapak Kapolda dan yang mewakilinya Bapak Kapolres, demikian pula Bapak Kapolda dan yang mewakilinya Bapak Irdam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi semua langkah dan amal perbuatan mereka. Dalam mukaddimah yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Kapolres serta Bapak Irdam, penjelasan yang sangat singkat namun begitu padat, membawa arti yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jika kita mengamati dan mendengarkan semua itu, tentu ini jika menunjukkan terhadap sesuatu, hanya menunjukkan betapa mereka sangat mencintai kebaikan, betapa mereka sangat mencintai negerinya dan segenap masyarakat dan rakyat kita ini. Hal ini membuat kita senang dan bahagia ketika kita bekerja sama, berjalan bersama mereka. Sungguh ini merupakan kenikmatan Allah yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita di negeri yang aman ini, di negeri yang damai ini. Pemerintah dengan segenap jajarannya membantu dan mempermudah segala urusan kita untuk kebaikan kita bersama, terutama dalam hal ini bersama-sama kita memerangi musuh-musuh Islam yang berkedok dengan Islam, sementara mereka hanya merusak citra dan kesucian Islam. Mereka menumpahkan darah, mereka menghalalkan segala macam cara, mereka pula menjarah harta benda, sementara Islam yang suci berlepas diri dari semua itu. Maka semoga Allah membalas segala amar perbuatan pemerintah kita yang dari sipil maupun militernya dengan balasan yang sebaik-baiknya dari sisinya. Aku memohon kepada Allah untuk memberkahi mereka dan selalu membantu mereka untuk terus mengawal keamanan dan kedamaian di negeri ini. فقد ظهر في هذه الآونة الأخيرة فرق تدعي الإسلام وهي بعيدة عنه. أظهرت الإرهاب في بلاد المسلمين وجعلت بلاد أعداء الإسلام في أمن وراحة تامين، وأصبحت البلاد المسلمة تعاني من شر هؤلاء بفساد الأمن وحصاد الأنفس وتخريب وإهلاك الزرع والنسل باسم الإسلام، فاغتر به من اغتر وانجرف إليها من انجرف، ولم تنصر للإسلام شيئا أو ترفع له راية، ولكن نصرت مخططات أعداء الإسلام. فهؤلاء أدخلوا الإرهاب في بلاد المسلمين، والإرهاب لغة مصدر أرهب أي أخافه، والرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب. أما في الاصطلاح فقد تعددت تعاريف العلماء فيه، وأقل ما يقال في تعريفه وهو جامع له هو جميع الممارسات العدوانية بشتى صورها التي حرمها الإسلام وحذر منها ومنعها. هذا هو الإرهاب، جميع الأعمال العدوانية، قتل، تدمير، خراب، كل هذا ما جاء من الشرع، حصاد للأنفس وغير ذلك من الأمور الإجرامية التي حرمها الشرع. حكمه في الإسلام حرام باتفاق أهل العلم، ولا يوجد عالم من علماء المسلمين ممن يعتد بكلامه بين أوساط المسلمين من أيدهم أو نصرهم أو أراد أن يرفع لهم راية، بل علماؤنا كلهم يحذرون من هذه الأعمال ويحذرون منهم ويصرحون أن هذه الأعمال حرام، لا يجوز العمل به، ولا يجوز أيضا ترويع الآمنين وغير ذلك من الأمور. Di masa-masa belakangan ini telah kita lihat bersama munculnya banyak kelompok-kelompok yang mengaku Islam, mengatasnamakan Islam, sementara betapa jauhnya mereka dari hakikat Islam itu sendiri. Di mana yang mereka tampakkan, yang mereka lakukan hanyalah amal perbuatan anarkisme, terorisme di negeri-negeri kaum muslimin, sementara mereka tinggalkan negeri-negeri orang-orang kafir. Negeri-negeri orang kafir dalam keadaan aman, sentosa, tenang. Mereka hanya membuat kekacauan, membuat ketakutan di negeri-negeri kaum muslimin, sehingga umat Islam dalam keadaan ketakutan dan resah karena mereka menyebarkan kerusakan, merusakkan rasa aman, menghilangkan rasa ketenangan, membunuh dan menumpahkan darah di sana dan sini. Mereka rusak sekian banyak fasilitas yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Semua itu mereka lakukan atas nama agama, atas nama Islam. Oleh karenanya, banyak yang tertipu oleh mereka terutama para pemuda maupun pemudi, tertipu oleh langkah dan gerak mereka. Sesungguhnya, segala yang mereka perbuat sama sekali tidak membela Islam, sama sekali tidak mengangkat bendera Islam, justru sebaliknya, mereka hanya menguntungkan musuh-musuh kaum muslimin dengan mereka menjalankan aksi-aksi teror, perbuatan-perbuatan anarkis di negeri-negeri kaum muslimin. Terorisme dalam bahasa Arab dikenal dengan nama irhab, yang artinya menyebarkan rasa takut, melakukan segala perbuatan anarkis yang membuat orang resah dan ketakutan karenanya. Adapun dalam istilah para ulama kita, disebutkan bahwa terorisme adalah segala aksi, segala perbuatan udwaniyah, segala bentuk kedzaliman dengan berbagai macam bentuknya, yang itu semua tentunya diharamkan oleh Islam dan sangat dilarang keras di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja bentuk terorisme itu adalah dengan cara pembunuhan, pengerusakan, penghancuran, yang semua itu tentunya tidak akan diridhoi dalam syariat yang mulia ini. Semua itu adalah haram, dilarang di dalam agama yang kita cintai ini. Tentunya hukum terorisme adalah haram, disepakati oleh para ulama kita, dan tidak akan ada satu ulama pun yang akan membela, yang akan membenarkan segala bentuk aksi teror yang terjadi. Para ulama kita telah mengingatkan dan melarang keras segala bentuk aksi teror. Mereka kecam para pelaku-pelakunya, dan dengan jelas dan lugas mereka katakan semua itu haram, tidak boleh untuk dilakukan, karena semua itu hanya menyebarkan rasa takut dan menghilangkan rasa aman di tengah-tengah kaum muslimin. والإرهاب صناعة غربية من أعداء الإسلام، اخترعوها وصنعوها حربا للإسلام والمسلمين. والسبب في ذلك حينما رأوا مد الإسلام ينتشر في دول العالم، أرادوا بهذا العمل أن يكبحوا هذا المد، فأتوا لنا بهؤلاء المسمون أنفسهم بالدواعش أو القاعدة أو النصرة أو أنصار الشريعة، حاربوا الإسلام والمسلمين، ونجح الأعداء في إيصال هؤلاء إلى مرتبة تهدد العالم الإسلامي. ولا ترى هذه الأعمال في دول الكفر ولا في دول الاحتلال، ولكن تراها في دول آمنين مطمئنين مسلمين، يرفع فيها شعائر الدين، فتراهم حربا على هذه الدول وأعداء الإسلام في راحة تامة منهم. فهذا الإرهاب خلف آثارا سلبية، ولم يقم دولة إسلامية، بل خلف آثار سلبية جرجرت البلاد الإسلامية إلى الويلات. ومن هذه الآثار السلبية أولا حصاد الأرواح، تحصد الأرواح في هذه العمليات التي يفعلونها، هلاك الأنفس يفجرون أنفسهم بحجة أنهم يريدون نصر الإسلام والمسلمين، ولا يجوز قتل المسلم ولا يجوز أن يقتل نفسه، فهو كالمنتحر، بل هو منتحر كما صرح بذلك أهل العلم. ثالثا، تدمير الممتلكات العامة والخاصة. الإرهاب دمروا الممتلكات العامة والخاصة، تراهم يأتون إلى المنشآت البترولية أو المنشآت التي تكون لها مصلحة عامة للإسلام والمسلمين كالجسور والبنية التحتية، فيقومون بهدمها. هل هذا ينصر به الإسلام والمسلمين؟ هل بهلاك هذه الأشياء وتخريب لحياتهم وفساد حياتهم، هل هذا هو الإسلام الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام؟ رابعا، نشر الخوف والرعب بين أوساط المسلمين، فيظل المسلم في رعب وفي خوف، لا يدري أين سيقع الانفجار، لا يدري هل هو ممن سيغتال، لا يدري هل هو سينجو من هذه المحاولات، بل أصبح الناس لا يميزون، فيرون صاحب اللحية فيظنوه إرهابيا. ما السبب في ذلك؟ هؤلاء الذين شوهوا صورة الإسلام. خامسا، زرع الضغينة والبغضاء. الناس يكرهون المستقيمين الآن، كل من معه لحية تراهم يشددون عليه ويبغضونه، وتزرع الضغينة في قلوبهم حينما يرونهم. من الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ هؤلاء الفرق الضالة الإرهابية هي التي جعلت الناس تبغض الإسلام والمسلمين، تبغض الإسلام والمسلمين. سادسا، تحجير الخير. الدعوة تتوقف، ما تستطيع تدعو، لا تستطيع أن تخرج إلى محاضرات، لا تستطيع إقامة المراكز. ما السبب في ذلك؟ تضييق، فيضيق عليهم، فيضيق على كل مستقيم بسبب أعمال هؤلاء، فيؤخذ بالطالح والصالح بسبب أعمال هؤلاء، فلا تنتشر الدعوة، ويقومون بعملية تحجير للخير. سابعا، إضعاف الأمة الإسلامية. هذه الأعمال التخريبية تضعف الأمة الإسلامية، من تفجيرات وهلاك للأنفس وزعزعة الأمن وغير ذلك، فهذه من ضعف الأمة الإسلامية. والواجب على الأمة الإسلامية أن تكون يدا واحدة، قوة ضد الشر وأعداء الإسلام. ثامنا، تسلط أعداء الإسلام. من آثار السلبية على هذه التنظيمات الإرهابية أن أعداء الإسلام يتسلطون على بلاد المسلمين بحجة أنهم سيحاربون الإرهاب، فيدخلون بين أوساط المسلمين ويدخلون في أمور الدولة والحكومة، وتكون هناك دولة فوق دولة. ما السبب في ذلك؟ هؤلاء الذين جعلوا أعداء الإسلام يسلطون على بلاد المسلمين. Terorisme adalah musuh bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Mereka menjadikan musuh-musuh Islam secara leluasa mencela dan mencemoohkan Islam serta kaum muslimin. Semua ini asal-muasalnya adalah dari musuh-musuh Islam. Terorisme hanya berasal dari musuh-musuh Islam. Ketika mereka melihat tersebarnya dakwah Islam, semakin banyaknya umat manusia memeluk agama Islam, maka mereka ingin menghentikan dakwah yang penuh barokah ini. Dengan mereka rusak gambaran tentang Islam, mereka perkeruh wajah suci Islam untuk menghentikan dakwah Islam yang benar. Segala aksi teror yang mereka lakukan, baik mereka yang menamakan diri, kalau dalam bahasa Arab mereka sebut diri mereka dengan Daesh, dalam bahasa Inggris lebih kita kenal dengan nama ISIS, atau itu Al-Qaeda dan yang semisalnya. Dan mereka berhasil dalam sisi ini, di mana mereka telah menjadi ancaman dunia internasional. Ketika kita melihat di banyak negeri-negeri selain negeri kaum muslimin, kita dapati mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. Sementara negeri kaum muslimin yang mereka rusak keamanan dan ketentramannya. Kita melihat perbuatan musuh-musuh agama ini merusak citra Islam dan hanya membawa dampak-dampak negatif baik kepada Islam itu sendiri maupun kepada kaum muslimin. Beberapa dari dampak-dampak negatif itu, yang pertama, dengan aksi-aksi teror tersebut terbunuh sekian jiwa, terbunuh sekian nyawa. Yang kedua, rusaknya banyak syiar-syiar Islam, atau di antara mereka pula ada yang melakukan aksi-aksi bunuh diri dengan anggapan dengan itu mereka telah membela Islam atau kaum muslimin. Sementara, kalau kita melihat nilai nyawa di dalam Islam sangatlah tinggi dan sangatlah berharga. Nyawa dan darah sangat dijunjung tinggi oleh agama yang kita muliakan ini. Yang ketiga, aksi-aksi teror itu pula merusak fasilitas-fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Bagaimana kita menyaksikan terkadang mereka mengkudeta, menguasai tempat-tempat dan kemaslahatan umum. Jalan, bangunan, jembatan mereka rusak dan mereka bom. Apakah yang seperti ini Islam akan dimenangkan? Apakah dengan cara seperti ini Islam akan dibela? Sementara yang ada adalah kerusakan dan penghancuran kehidupan umat manusia. Sungguh, semua ini bukan Islam yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang keempat, dengan aksi teror itu pula tersebar rasa takut menghantui dan mengancam setiap muslim di tengah masyarakat kita dengan adanya pemboman, dengan adanya pembunuhan, penculikan, penyanderaan, dan aksi-aksi kejahatan teror yang lainnya. Setiap orang dalam keadaan resah dan gelisah. Jangan-jangan dia yang akan menjadi korban berikutnya, atau mungkin keluarganya, anak istrinya, dan orang-orang yang dia cintai. semua ini dampak dari aksi-aksi teror yang terjadi. Yang kelima, aksi teror itu hanya menanamkan kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat yang ada, sehingga yang terjadi, masyarakat justru benci, justru pobi terhadap orang-orang yang agamis, orang-orang yang taat dan istiqomah dalam agamanya. Mereka akan menuding dan tidak akan bisa memilah siapa yang teroris, siapa yang bukan. Hanya melihat atribut yang sama, berjubah berarti teroris, ada jenggot berarti teroris, kalau wanita bercadar berarti teroris. Demikian aksi teror merusak citra mulia dan gambaran Islam yang begitu agung. Yang keenam, dengan aksi teror itu pula terhenti sekian banyak kebaikan. Dakwah terhenti, kebaikan tidak bisa tersebar ke sana kemari. Tidak akan bisa dengan leluasa orang yang berilmu untuk menyampaikan muhadharah, menyampaikan tema dalam ceramah-ceramahnya untuk memberi pencerahan kepada umatnya. Hal itu karena adanya pemboikotan, adanya tekanan dari pihak yang satu dan yang lainnya, akan dipersulit, akan dilarang untuk melakukan dakwah dan kebaikan yang ada. Ketika aksi teror itu terjadi, yang kita lihat dampaknya, yang terkena imbasnya, bukan hanya orang-orang jelek, bukan hanya orang-orang sesat, bahkan orang-orang soleh pun terkena imbas kejelekannya. Yang ketujuh adalah aksi teror itu hanya melemahkan umat Islam dengan segala aksi pemboman, pembunuhan, penculikan, penyanderaan, dan merusak stabilitas suatu negeri, merusak rasa aman di tengah-tengah masyarakat yang ada. Padahal kewajiban umat Islam yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar mereka bersatu, bersaudara, seia sekata di atas kebenaran, di atas agama yang hak ini. Yang kedelapan, dengan aksi teror itu pula, dengan mudah musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin menguasai dan masuk ke negeri-negeri kaum muslimin dengan dalih memerangi terorisme. Bahkan tidak jarang mereka akan intervensi kepada pemerintah-pemerintah yang ada di banyak negeri kaum muslimin, semua dengan dalih untuk mengejar atau memerangi terorisme yang ada. Semua ini adalah dampak-dampak negatif yang terjadi ketika aksi-aksi teror itu mereka lakukan. ومن مظاهره السلبية الواضحة كما ينظر الآن الناظر هي أولا مخالفته لروح الإسلام الحنيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وهذا الدين رحمة للعالمين، فسلبيات هذه الفرق الضالة أنها سلبته روح الحنيفية السمحة. ثانيا، فيه مخالفة لولي الأمر وشق عصا المسلمين وعدم الطاعة، فهم يخرجون عن ولي الأمر ويكونون جماعة ثم بعد ذلك يشقون الجماعة ويتركون الطاعة. ثالثا، أن هذا مصلحة لأعداء الإسلام في أنهم يتدخلون في شؤون المسلمين، والنظر إلى البلاد التي حوتها هذه الطوائف والفرق الضالة ترى تسلط أعداء الإسلام عليها بحجة محاربة الإرهاب، وهي تدخل في الشؤون الخاصة بالمسلمين. رابعا، عرقلة السير في الدعوة إلى الله وفي الخير. كم من معاهد أغلقت، وكم من دور للتحفيظ، وكم من دعوة ضربت، والسبب في ذلك حماقة هؤلاء، ضيق على إخواننا، ضيق عليهم بسبب أعمال هؤلاء الإرهابية. خامسا، قتل المسلمين والمعاهدين، ولا يجوز قتل المسلم، وما كان لمسلم أن يقتل مسلما إلا خطأ، وقتل المعاهد الذي يدخل البلاد الإسلامية معاهدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. انظر، هو كافر المعاهد، لكنه لما دخل بمواثيق واستئمان من قبل الدولة فجاء هؤلاء وقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذا فيه جرم عظيم في قتل هؤلاء. ومن الذي أباح لك قتل هؤلاء الذين يدخلون إلى بلاد المسلمين من النصارى واليهود؟ هم على أحوال. الحالة الأولى أن يكونوا من أصحاب الجزية، أي يقرون في البلاد، فهؤلاء يدفعون الجزية. الحالة الثانية أن يكون بين هذه الدولة المسلمة وهذه الدولة النصرانية عهد ومواثيق لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، فهو معاهد. ثالثا، أو الحالة الثالثة، أن يكون مستأمنا، أن يدخل مستأمن إلى بلاد المسلمين بأمن من الحاكم، ولا يجوز لك أن تنقض هذا الأمن، فيأتي إما للتجارة وإما للنزهة وإما غير ذلك. وأي مخالفة تراها منه يرفع أمره إلى ولي الإسلام والمسلمين، وليس لأحد الرعية أن يتصرفوا بشيء، إنما الأمر يرجع فيه إلى ولي البلاد. أما إذا كان الأمر يرجع إلى أحد الرعية فهنا تأتي الفوضى، وهنا تأتي الفوضى، وتكون البلاد في حالة فوضى، فلا يجوز لأحد أن يقدم على ذلك. فليس كل نصراني أو يهودي يقتل في بلاد المسلمين، إنما الذي يقاتل ويقتل هو المحارب، أي الذي يحاربه. أما هؤلاء يدخلون إما معاهد إما مستأمنا، فلا يجوز الاعتداء عليهم. سادسا، الخيانة والغدر والجناية على الأبرياء وتخويف المؤمنين، كل هذه خيانات. يبطش بالناس، يقتل الأبرياء من المسلمين، يخوف الآمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من روع أخاه المسلم، أي أخافه، فكيف بتفجيرات وهذه الاغتيالات تجعل الإنسان ينظر يمنة ويسرة، ما يدري أين ستأتيه. سابعا، تشويه صورة الإسلام والمسلمين والعلماء. الناس يظنون أن كل من كان صاحب لحية إرهابي، بل وقع هذا في بعض البلاد، أن كل من معه لحية صار إرهابيا. من المتسبب في ذلك؟ هؤلاء. ثامنا، فتح باب للمتربصين في الدخول في الإسلام، يندس فيهم من ليس منهم، بل يندس فيهم يا إخوة أعداء الإسلام ويقودون حركاتهم ويقودون تفجيراتهم، وهم أعداء للإسلام، وهيئته كهيئة مسلم، وهيئته كهيئة مسلم، ويوجههم وهو القائد، ويظهر للناس غيرته على الإسلام والمسلمين وهو كاذب. تاسعا، ضياع الأمن والأمان. اي والله يا إخوة، ضياع الأمن والأمان. يقتل المسلم في بلاد المسلمين كما تقتل الشاه، وكما يقتل الثعبان، دمه دم هدر، من تمسه؟ ليس هناك أمن، ليس هناك استقرار. انظروا ما يحدث الآن في البلاد العربية، في الوطن العربي، ببعض البلاد التي دخلها هذا الذي يسمى بالربيع العربي، وهو جحيم وليس ربيعا، الجحيم العربي. انظروا البلاد ما استقرت، أي بلدة استقرت بعد خروجهم على الحاكم؟ دمار، شتات، خربت بلاد، البنية التحتية والفوقية، أصبحت بعض البلدان لا يصلح العيش فيها. ما السبب في ذلك؟ هؤلاء. انظروا يا أخوان، والله والله أننا نتألم مما نشاهده في بلاد الإسلام والمسلمين من جراء هذه الفتنة. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة التي أنتم فيها، وادعوا الله عز وجل أن يوفق حكومتكم وتعاونوا معها في ضرب هؤلاء، وإلا والله إن لم نأخذ بيد هؤلاء الظلمة ستعثو الأرض فسادا، وسيقل الأمن، ويضيع كثير من الناس. فالواجب التعاون قدر الاستطاعة. Yang kesembilan, dari dampak negatif aksi-aksi terorisme adalah seperti apa yang kita lihat bersama, bahwa semua itu menyelisihi ajaran Islam yang benar, ajaran Islam yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat kepada segenap alam semesta ini. Namun terorisme telah membawa dampak negatif sehingga menyalahi ruh daripada rahmat ini, agama yang lurus, agama yang mudah, agama yang rahmat, telah dirusak gambarannya oleh aksi-aksi teror mereka. Yang ke-10, dengan segala aksi teror mereka, berarti dengan itu mereka telah menentang dan menyalahi pemerintah yang ada, menyalahi dan meninggalkan ketaatan kepada mereka. Sementara Islam telah mewajibkan kepada kita semua untuk menjadi umat yang satu, taat dan patuh kepada segenap pemimpin dan pemerintah kita yang ada. Perkara yang ke-11, dari dampak-dampak negatif aksi terorisme itu adalah menghambat jalan kebaikan, di mana kita menyaksikan dari dampak negatifnya berapa banyak tempat-tempat pendidikan ditutup, dilarang, dakwah di sana maupun di sini dipersulit sehingga dampaknya luas untuk menghentikan atau mempersulit langkah maju dalam kebaikan dakwah. Semua ini karena kejahilan dan kebodohan mereka. Yang ke-12, terbunuhnya nyawa sekian banyak orang, utamanya itu seorang muslim atau itu seorang kafir yang mu'ahad, yang punya perjanjian, ikatan perjanjian dengan pemerintah yang ada. Orang yang semacam itu diharamkan di dalam Islam untuk dibunuh atau bahkan diganggu. Di dalam Quran maupun di dalam sunnah, banyak nusus dalil yang menjelaskan kepada kita tentang itu. Antara lain Allah berfirman di dalam Quran, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka bagi dia azab jahannam, diancam keras oleh Allah, dan bahkan Allah murka kepadanya, Allah laknat dia dan Allah siapkan untuknya azab yang sangat pedih. Balasan bagi orang yang membunuh seorang muslim, nyawa seorang muslim di dalam Islam karena imannya, karena keislamannya sangat dijunjung tinggi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa tingginya nilai nyawa seorang muslim itu, di mana beliau sebutkan yang makna hadis itu, sungguh Rasulullah sebutkan hancurnya dunia di sisi Allah lebih ringan ketimbang terbunuhnya atau dibunuhnya nyawa seorang muslim. Hancurnya dunia di sisi Allah lebih ringan, kecil di sisi Allah arti dunia semua ini dibanding dibunuhnya nyawa seorang muslim tanpa hak, tanpa bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mu'ahad, seorang kafir yang punya perjanjian, ada ikatan perjanjian dengan pemerintah kita. Dia masuk ke negeri kaum muslimin dengan perjanjian, ikatan bilateral, politik antara satu negeri dengan negeri yang lainnya, maka diharamkan yang semacam ini untuk dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, Man qatala mu'ahidan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau wangi surga. Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, bukan Islam agamanya, tetapi tidak dihalalkan untuk dibunuh ketika dia punya ikatan perjanjian, hubungan antara negeri muslim dengan negeri yang lainnya. Padahal bau wangi surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Balasan adab dan siksa bagi orang yang menyalahi tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini semua menjelaskan kepada kita dosa yang begitu besar, kemaksiatan yang begitu besar yang mereka lakukan, membunuh dan membantai sekian banyak umat manusia. Kalau kita amati dalam syariat kita ini, orang-orang kafir yang non-muslim, baik itu Yahudi maupun kaum Nasara, mereka terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang diistilahkan dengan ahlul jizyah. Mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Mereka membayar jizyah kepada pemerintah yang ada. Mereka ini pun dilarang untuk diganggu dan disakiti, apalagi dibunuh. Yang kedua, orang-orang yang punya ikatan perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, yang ini pun tidak boleh untuk dizalimi, apalagi untuk dibunuh. Yang ketiga, yang diistilahkan dengan musta'man, yaitu orang kafir yang diberi suaka politik, orang kafir yang diberi jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Dia masuk ke negeri kaum muslimin dan dijamin keamanannya. Mungkin dia ingin ada bisnis di negara muslim tersebut, atau mungkin sekedar untuk melancong dan tujuan-tujuan yang lainnya. Dan para ulama kita menjelaskan, visa adalah bentuk keamanan atau jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Maka dia dijamin keamanannya memasuki negeri-negeri kaum muslimin. Diharamkan untuk yang seperti ini diganggu, disakiti, apalagi kemudian dibunuh jiwa atau nyawanya. Kalaupun terjadi darinya kejelekan, kalaupun terjadi darinya dia lakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, maka angkat dan sampaikan itu kepada yang berwajib, kepada yang berwenang dalam hal ini, bapak-bapak kita, bapak polisi ataupun dari kalangan TNI, untuk mereka yang menindak dan menghukumnya, sehingga perkara ini bukan wewenang individu-individu yang ada di masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada kemudian bergerak sendiri untuk menghentikan dan menentang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Itu sama sekali bukan wewenang mereka. Karena kalau itu dilakukan, yang terjadi hanyalah kekacauan, yang terjadi hanyalah kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Perkara yang ke-13 dari dampak negatif terorisme adalah tersebarnya rasa takut, ancaman, keamanan bagi kaum muslimin maupun muslimat, bahkan akan terbunuh karenanya orang-orang yang tidak berdosa, tidak punya salah apa-apa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa minna man rawa'a akhahul muslim, bukan dari kami orang yang menakut-nakuti saudaranya sesama muslim. Walaupun itu dengan canda gurau, dia membuat saudaranya ketakutan. Itu diharamkan di dalam Islam. Betapa mulianya Islam ini. Betapa agungnya ajaran Allah dan Rasulnya. Sementara mereka, para teroris itu, justru menyebarkan rasa takut dengan pemboman, pengrusakan, penculikan, penyanderaan, pembunuhan, penjarahan. Membuat takut sekian banyak orang. Sungguh haram amal perbuatan mereka itu. Perkara yang ke-14, bahwa aksi teror itu hanya semakin menambah rusaknya citra Islam yang begitu mulia. Kemuliaan kaum muslimin tercoreng karena aksi kejahatan mereka. Semua ini akibat dosa dan penyimpangan mereka. Yang ke-15, bahwa aksi teror itu pula telah membuka pintu-pintu kejelekan bagi musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, sehingga mereka lebih leluasa menyusup di tengah-tengah kelompok-kelompok teroris itu. Bahkan tidak jarang mereka berhasil menjadi tanduk kepemimpinan tertinggi dalam gerakan-gerakan teror tersebut, bahkan dengan atribut atau penampilan layaknya seorang muslim, tetapi menjerumuskan kelompoknya kepada kehancuran. Wal'iyadzubillah. Perkara yang ke-16, hilangnya stabilitas suatu negeri, rasa aman dan ketentraman yang ada, di mana seorang muslim terbunuh, seorang kafir mu'ahad, ataupun itu kafir yang musta'man, yang telah kita sebutkan di atas, terancam keselamatan dan jiwanya. Nyawa-nyawa tersebut dibunuh dengan cara yang begitu sadis. Dibunuh dengan tanpa ada rasa belas kasih sama sekali. Layaknya seseorang menyembelih kambing. Layaknya seseorang membunuh binatang yang tiada artinya. Sementara ini nyawa manusia. nyawa manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam agama yang rahmat, Islam agama yang mulia, tidak seperti yang mereka pertontonkan. Mereka sembelih, mereka bakar hidup-hidup, mereka tenggelamkan di dalam air, dan segala aksi beringas, kejam, yang bertolak belakang sama sekali dengan tuntunan Islam yang sangat mulia. Kalau kita mengamati segala aksi yang terjadi dari para teroris itu di negeri-negeri kaum muslimin, negeri yang dulunya aman, negeri yang dulunya tentram, sentosa, berubah menjadi kacau, berubah negeri itu menjadi hancur, tidak ada lagi rasa aman, apalagi ketentraman. Setelah mereka berhasil berkudeta, menggulingkan penguasa yang ada, memberontak, setelah itu apa yang mereka panen? Hasilnya adalah kehancuran, porak-poranda dan centang-perenang negeri itu. Bahkan di tempat itu hidup pun tidak pantas, tidak patut untuk menjadi negeri tempat manusia hidup di dalamnya. Yang ada adalah pembunuhan dan pembunuhan pada setiap harinya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita semua. Bersyukurlah kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia, dengan pemerintah kita yang ada, yang mengawal terus siang dan malam, menjaga rasa aman untuk kita kaum muslimin dan yang lainnya. Mereka menjamin ketenangan dan kedamaian serta rasa aman bagi kita semua. Sementara kalau kita menengok dan melihat negeri-negeri yang lainnya dilanda dengan kekacauan dan rasa takut yang sangat mengerikan. Bersyukurlah kepada Allah dan syukuri kenikmatan itu, agar selalu Allah menambah kenikmatan itu kepada kita. Berta'awunlah kita selalu bekerja sama dengan pemerintah kita untuk terus menjaga kenikmatan ini, agar kemudian kebaikan itu tersebar lebih meluas kepada segenap yang ada di negeri kita. Wa asbab al-irhab كثيرة لكن نذكر بعضها. أولا إهمال الأسر لأبنائهم. بعض الأسر تهمل ولدها، ما تدري مع من يخالط ومع من يمشي، فهؤلاء صيد لهذه الطوائف، فيصطادونه ويشحنونه فيخرج، فقد يكفر أباه وأمه أو يقيم عليهم الحد أو غير ذلك من الأمور. والسبب في ذلك إهمال الأسرة. ثانيا الجهل وعدم العلم. ما هناك علم يردعهم، ما هناك علم يتفقهون لكي يعرفون طريق الحق من طريق الغواية والضلال. ثالثا الفراغ والبطالة، ما عندهم أعمال، يجلسون قيل وقال، فهؤلاء أيضا يكونون صيدا لهؤلاء. فالفراغ إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، فإذا شغلتك بالباطل فقد تنجرف إلى أمور لا يحمد عقباها. رابعا الدعوات الهدامة، الدعوات التي تنشأ هذا الفكر الإرهابي كدعوة الإخوان والقطبية والسرورية وغير ذلك، الذين يقومون بشحنهم بهذه الأفكار الهدامة. خامسا التوجيه الخاطئ، ما عندهم من يوجههم، فلذلك يغترون بأناس يظنون أنهم يحسنون صنعا في توجيهاتهم، وهم يضعونهم في فوهة المدفع فيكونون صيدا لهؤلاء. إذن كيف نواجه هذا الإرهاب؟ كيف نعالج هذا المرض الذي حل بالأمة الإسلامية؟ نعالجه بأمور. الأمر الأول القيام بالنصح والبيان عن طريق العلماء والدعاة. ثانيا تبيين الناس من هم العلماء الذين يرجع إليهم، يعني ليس كل من برز قيل له عالم أو كبرت لحيته أو برم عمامة، لكن العالم الرباني معروف. فنجعل الناس يرتبطون بالعلماء، نجعلهم يرتبطون بالعلماء. ثالثا قيام الأسرة في تربية الأبناء، مراقبتهم، تربيتهم تربية سليمة صحيحة، فهذا أيضا أكبر معين على سلامتهم. رابعا التمسك بدين الله عز وجل والذب عنه، التمسك بدين الله والذب عنه من البدع والخرافات التي تحدث في دين الله عز وجل. فإن البدع أول ما تكون ظاهرها الحسن، ثم بعد ذلك يكون شرها مستطير، كما قال أيوب السختياني رحمة الله عليه: ما ابتدع رجل بدعة فأظهرها إلا كان آخر أمره السيف. وأيضا قصة الذين كانوا يسبحون بالحصى، كانوا يقولون ما أردنا إلا الخير، وفي نهاية المآل حاربوهم في النهروين، غزوة من الغزوات الذين قاتل المسلمون فيها الخوارج. وفي الختام نكرر شكرنا للحكومة الإندونيسية متمثلة برئاسة الدولة وقادة المنطقة العسكرية وقادة الشرطة على إتاحتهم الفرصة وعلى حسن استضافتهم وأيضا جلوسهم وسماعهم لكلام الله وكلام رسوله. أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم ويحفظ هذه البلاد ويحفظ ولي أمرها وأن يرعاه وأن ييسر له البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ونشكر أيضا الحاضرين من إخواننا الذين جاءوا من شتى البقاع لسماع هذه المحاضرة، ونشكر أيضا القائمين على هذا المسجد وعلى أصحاب الدورة متمثلة بإمام المسجد والقيومين، فجزاهم الله خيرا على هذه الضيافة. والله إني لأعجز عن أن أعبر عن شعوري ومنني لما لقيته من إخواني، فما أقول لهم إلا جزاهم الله خير الجزاء. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ظل رحمته، وكما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله جل وفي علاه أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يهدي ضالهم ويصلح البلاد والعباد. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Sebab-sebab yang mendasari atau motivator terjadinya aksi-aksi terorisme, yang pertama adalah ketika keluarga kurang bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab di dalam perannya mendidik dan mentarbiah anak-anak mereka, sehingga para orang tua membiarkan dan acuh tak acuh terhadap anak-anak mereka, dengan siapa anaknya bergaul, kemana anaknya pergi, mendengar apa, apa yang dia baca, kurang diperhatikan oleh para orang tua. Sehingga terbentuklah pemikiran dan ideologi si anak telah jauh, mungkin saja karenanya dia bisa mengkafirkan bapaknya, dia bisa mengkafirkan saudaranya dan anggota keluarganya yang lain. Dia telah berbaiat kepada kelompok-kelompok tertentu yang menyesatkan dari jalan yang benar. Maka ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah kejahilan. Mereka tidak memiliki ilmu yang benar, yang cukup, yang dengannya mengenal dan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang ketiga adalah pengangguran. Di mana sebab ini sangat berpengaruh besar. Jika seseorang tidak menyibukkan dirinya dengan yang manfaat, pastilah dia akan tersibukkan dengan yang rusak. Pastilah dia akan tersibukkan dengan yang merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Perkara yang keempat adalah munculnya seruan-seruan dan dakwah-dakwah yang menyesatkan umat dari jalan yang benar, yang menanamkan kepada mereka ideologi-ideologi yang sesat dan menyesatkan. Dan perlu kita ingat, tidak akan terjadi teror-teror secara fisik, pembunuhan, pemboman, kecuali pasti itu semua didahului oleh teror ideologi, pemahaman dan keyakinan yang tidak benar yang diajarkan oleh para penyeru-penyerunya. Yang kelima adalah adanya bimbingan-bimbingan yang salah, seruan-seruan yang menyesatkan, yang membuat tertipu karenanya banyak orang, terutama para pemuda maupun pemudinya. Oleh sebab itu, bagaimanakah kita umat Islam mengkanter dan melawan terorisme ini? Yang pertama adalah dengan dakwah, dengan berdasarkan ilmu, memberi petunjuk dan pencerahan kepada umat kita, masyarakat kita, dengan bimbingan ilmu yang syar'i, ilmu yang datang dari Quran, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para sahabatnya. Perkara yang kedua adalah untuk kita mengenal siapakah ulama itu sesungguhnya. Karena tidak semua orang yang mungkin saja pandai berbicara teranggap sebagai seorang ulama. Tidak setiap orang yang mungkin pakai imamah kemudian dianggap sebagai seorang alim. Tidak semua orang yang mengerti dan pandai dalam retorika penyampaian dianggap sebagai seorang alim. Seorang alim Rabbani memiliki kriteria yang ma'ruf, ahli dan mengerti tentang ayat-ayat Quran, penafsirannya dan penjelasan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan metode yang telah dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga adalah pendidikan kepada keluarga kita, membentengi istri dan anak-anak kita dengan bimbingan ilmu yang benar, pendidikan yang benar, penuh tanggung jawab orang tua mengarahkan anaknya, apa yang dibaca mereka, apa yang mereka dengar, terutama media internet. Awasi dan bimbing anak-anakmu agar tidak terseret dan tertipu oleh seruan-seruan teroris itu. Perkara yang keempat adalah berpegang teguh dengan agama yang benar, membela Islam dengan benar dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Karena yang namanya kesesatan mulanya tampak suatu kebaikan, seperti disebutkan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala, setiap kesesatan bermula itu tampak suatu kebaikan, berkembang dan berkembang, pada akhirnya pastilah mengarah kepada pedang, artinya senjata. Ujung dari setiap kesesatan adalah angkat senjata, memerangi kaum muslimin, memberontak dan melawan kepada pemerintah yang ada. Sebagai penutup, kembali aku bersyukur dan banyak berterima kasih terutama kepada pemerintah negeri ini, negeri Indonesia, baik dari sipilnya maupun militernya, terkhusus di kota Balikpapan ini. Tadi telah kita sebutkan di depan, kepada Bapak Wali Kotanya, kepada Kapoldanya yang diwakili oleh Bapak Irdam, kemudian juga Bapak Kapolda, yang diwakili oleh Bapak Kapolres dan segenap jajarannya atas partisipasinya, bantuan, dan segenap apa yang telah mereka berikan untuk lancarnya dan terlaksananya acara kita di pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada mereka semua dan melindungi mereka dari segala kejelekan yang ada. Aku banyak berterima kasih kepada mereka karena mereka telah meluangkan waktunya dengan kesibukan mereka yang banyak. Mereka duduk mendengarkan apa yang kita sampaikan di pagi ini. Sebagaimana pula aku bersyukur dan berterima kasih kepada segenap takmir masjid ini yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami, imamnya maupun ketua takmirnya dan segenap jajarannya yang telah membantu dan berta'awun dengan kita semua sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Tidak luput pula panitia daurah ini, aku banyak berterima kasih kepada mereka atas segala ta'awun, khidmat, layanan yang mereka berikan. Demikian pula aku bersyukur dan berterima kasih kepada segenap hadirin yang datang di acara ini. Semoga semua ini menjadikan amal kebaikan kita dan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aku memohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini di dunia, agar Allah mengumpulkan kita, temukan kita di surganya kelak di yaumul akhir. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni kedua orang tua kita dan segenap kaum muslimin dan muslimat, agar Allah selalu memberikan barokah dan kebaikan kepada negeri-negeri kaum muslimin dan kepada segenap saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa jazahullah syaikhana syaikhana Zakaria ibn Shu'aib khairal jazaa ala ma tafaddala bihi alaina wa ahsanallahu ilaihi wa baraka fi ilmihi wa umrihi wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.